Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pagi ini masih melanjutkan isim ma'rifat yang keempat ya, yaitu al-ismul mausul. Silakan siapa yang melanjutkan bacaan bergantian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma dhu taqul ja'ani dhu qoma wa dhu qomat wa dhu qoma wa dhu qomata wa dhu qomu wa dhu kumna wa amma dha fashartu kawniha mausulan an yataqaddama alaiha mal ma al-istifhamiyah nahu. Cukup yang itu. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa amma dhu adapun dhu fa khassatun bilughati tayyi, maka dhu ini menjadi isim mausul khusus pada lughah suku tayyi. Taqulu, engkau berkata ja'ani dhu qoma, datang kepadaku orang yang berdiri. Wa dhuqamat, atau kalimat lengkapnya ja'atni dhuqamat, ja'ani dhuqamat, datang kepadaku wanita yang berdiri. Nah, kemudian ja'ani dhuqama, datang kepadaku dua orang yang berdiri. Ja'ani dhuqamata, datang kepadaku dua wanita yang berdiri. Ja'ani dhu qamu, datang kepadaku para laki-laki yang berdiri. Ja'ani dhu kumna, datang kepadaku para wanita yang berdiri. Nah, artinya apa? Dhu ini dipakai untuk mufrad mudzakar, untuk mufrad musanna jamak, untuk mudzakar ataupun muannas. Dipakai untuk semuanya karena dia termasuk dari lafad yang mustarok, isim mausul yang mustarok, yang dipakai untuk semua. Satu lafad dipakai untuk semuanya. Hanya saja dhu ini dipakai untuk lugo, dipakai oleh lugo orang-orang toyik. Barakallahu fikum. Nah, dan yang disebutkan di sini, ini bahasa yang masyhur dari mereka, bahasa yang masyhur yang ada pada mereka, yaitu apa? Mereka menggunakan satu lafad seperti yang ada pada contoh, menggunakan satu lafad seperti yang ada pada contoh. Nam, barakallahu fikum, untuk semuanya, menggunakan satu lafad untuk semuanya. Dan di sana juga ada sebagian mereka yang menggunakan lafad ini menjadi mu'anas, yaitu ada mudhakar, ada mu'anasnya. Dhu, datu juga dibuat menjadi musana dan juga jamak. Dawa, dawai, dawa untuk marfu, dawai untuk mansub dan majrur. Nah, barakallahu fikum. seperti disebutkan di beberapa syarah kitab ya. Nah, yang untuk jamaknya dibaca dawu. Dibaca dawu yang jamaknya. Nah. Yang jamak muannasnya dawatu. Jadi yang ada di sini, yang ada pada contoh adalah untuk lugo yang masyhura, adapun lugo yang ghairu masyhura, nah mereka, sebagian mereka ada yang membuat muannas, jadi yang disebutkan di sini, yang di sini disebutkan hu, ini menggunakan lafadz mufrad. Sebagian mereka ada yang menggunakan lafadz muannas saja, apa datu. Lalu sebagian mereka ada yang memusanakan dan menjamak. Apa mufradnya? Dhu. Apa musananya? Dawa atau dawai. Apa jamaknya? Dawu. Nah, itu kalau yang mufrad. Kalau yang mudhakar ya, kalau mudhakar. Kalau muannas, datu. Nam. Kemudian apa lagi? Menjadi dawata atau dawat. Nam dawatai ya. Lalu apa lagi? Menjadi dawatu, dawatu atau dawa ti. Nah, untuk yang barakallahu fikum. Nam dawata, datu, dawata atau dawatai, kemudian dawatu yang jamaknya. Nah, itu. Barakallahu fikum. Yang ada di kitab ini untuk lugha yang masyhur. Apa i'rabnya? Ambil salah satu contoh, ja'ani dzuqoma. Ja'ani dzuqoma. Silakan Mas Ajis di i'rab. Ja'ani ja fi'lu madin wa nunu nun lil wiqayah al ya maf'ulun bih dzu ismu mausulin fi mahalli raf'in fa'il qoma fi'lu madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa wa jumlatu minal fi'li fa'ilnya huwa ya'udu ila fa'ilnya huwa kembali ke dhu wa fa wa jumlatu nam wa jumlatu minal fi'il wal fa'il silatul mausul wal a'id dhamir mustatir ya a'id dhamir mustatir pada koma aksantum. Ja'ani dawu koma Mas Afif. Ja'ani dawu komu afan. Ja'ani dawu komu. Salah ucap ya. Ja'ani dawu komu. Ja'ani dawu komu. Ja'ani ja'a fi'il madin mabniun 'alal fathhi wan nun lilwiqayah wal ya' dhamirun muttasilun mabniun 'alas sukun fi mahalli nasbin مضاف إلى مفعول به ذو اسم موصول مبني على سكون في محلي في محلي في محلي في محلي رفع فاعل يا قاموا ذو ذو والواو apa yang antum baca tadi? Ja'ani dawu dhu qamu dhu qamu nam ja'ani dhu qamu qamu qama fi'lun madin mabniun 'alal fathhi wa fa'iluhu wal waw wal waw fa'ilun wal waw dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il ya'udu ila dhu Wal jumlah tu. Enggak ada yaudu itu bukan domir mustatir jawazan. Kalau mustatir jawazan baru yaudu. Fa'ilnya wawu fa'il selesai. Ya, al wawu fa'il. Wal wawu fa'il. Wal jumlah tu minal fi'li wal fa'il silatul mausul la mahallalah minal i'rab. Ya, wal a'id. Wal a'id al wawu domir mustatir. Al wawu. Domir wawu. Domir wawu. Domir wawu. Di antara target mempelajari isim mausul mengerti adanya silatul mausul dan domir aid-aidnya ya, dengan mengerti aidnya. Naam. Barakallahu fikum. Di sini pada contoh yang kita dapati ja'ani dzu qoma, ja'ani dzu qomat, ja'ani dzu qomat. Naam. Semuanya dengan lafadz dzu ya. Meskipun aidnya berbeda-beda aidnya. Kenapa? Karena isim ini isim mausul yang mustarok, isim mausul yang dipakai satu lafad dipakai untuk semuanya. Isim mausul yang dia itu satu lafad dipakai untuk semuanya ya. Dan man a'id pada contoh-contoh yang kita dapati di sini. Fa'il pada fi'il-fi'il yang ada. Koma mana fa'ilnya? Huwa. Itu sekaligus sebagai a'id. Komat mana fa'ilnya? Iya, sekaligus sebagai aidnya. Aid yang kembali aid di sini yang kembali ke isim mausulnya. Koma mana yang menjadi aidnya? Domir mana? Alif. Naam. Komata mana? Alif. Qamu mana? Wawu. Kumna? Nun. Naam. Assalamualaikum. Aid itu ketika kita mengucap isim mausul. Adapun mengucap fa'il tidak boleh kita katakan aid kecuali pada domir mustatir jawazan huwa dan hiya. Nah, itu baru kita katakan yaudu. Itu ya. Seperti kita mengucap ja'ani dzu qoma, ja'ani fi'lun wa fa'ilun. Afan ja'ani dzu qoma, ja'ani fi'lun madin nun lil qaya ya maful bihi muqaddam dzu isim mausul mabni ala sukun fi mahli rafin fa'ilun qoma fi'lun madin mabni ala fathi wa fa'iluhu mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila dhu. Nah itu baru dikatakan ya'udu karena mustatir jawazan ya'udu ila dhu. Lalu setelah itu kita ucap wa jumlatu minal fi'lil wal fa'ili silatul mausul lama halalaha minal i'rab. Nah di sini yang namanya isim mausul harus ada silatul mausulnya. Nah, setelah itu antum ucap lagi mana aidnya? Wal aid dawir mustatir huwa. Aidnya. Ya aidnya apa? Domir yang sesuai dengan isim mausul. Isim mausul di sini mustarok. Semuanya sesuai karena satu lafaz dipakai untuk mudzakkar muannas, untuk mutsanna, untuk mufrad mutsanna dan jamak. Dipakai untuk semua. Berbeda kalau kita pakai lafaz alladzi. Ja'anil ladzi qoma, ja'anil ladzi qoma, ja'ani fi'il nun wiqaya dan maful bihi alladzi simusul fi mahalli rafin fa'il qoma fi'il madin fa'iluhu huwa kembali ke alladzi jumlah fi'il wal fa'il pada qoma silatul mausul mana aidnya huwa. Sesuai enggak huwa dengan alladzi? Sesuai ya. Kita bikin contoh berikutnya. Ja'at millati qomat. Berubah kan? Ja'at millati qomat. Ja'at fi'lun madin ta li ta'nis nun lil liqaya ya maful bihi muqaddam allati isim mausul fi mahalli rafin il. Lalu apa lagi ucap? Qomat. Nah, qomat fi'lun madin mabni alal fathi tak li ta'nis wa fa'iluhu mustatir jawazan hiya kembali ke alati ya. Wa jumlatu minal fi'lil wal fa'ili silatul musul la mahlalaha minal i'rab wal a'id mana domir mustatir hiya pada komat. Sesuai enggak hiya dengan alati? Sesuai kan? Nah itu Kalau kita ganti lagi yang nanti aitnya, aitnya berubah lagi, kita cupikan lagi, ja'anil, ja'anil ladhani koma, ada alif kan, ja'anil ladhani koma, ja'a fi'lun, ja'ani, ja'a fi'il nun lil wiqaya ya maful bihi muqaddam alladhani isim mausul mabni alal alif fi mahalli rafin fa'il koma fi'lun madin mabni alal fathi alif domir mutasil mabni alal sukun fi mahalli rafin fa'il wa jumlatu minal fi'il wal fa'ili silatul mausul la mahalalaha minal i'rob wal a'id, apa a'idnya? Alif pada koma, sesuai enggak alif dengan alladhani? Sesuai, itu yang dimaksud dengan a'id. Yang dimaksud dengan apa di sini? Isim mausul yang nas, ini kan yang nas ya, alladhi, alladhani, allati, nas bukan? Nas, artinya apa? Satu lafad dipakai untuk musamma yang mu'ayyan, untuk musamma yang mu'ayyan, yang sudah jelas. Nah, itu, sehingga kalau yang dibicarakan dia itu mufrad mudzakkar maka memakai alladhi, yang dibicarakan mu'anas mufrad memakainya allati, kalau yang dibicarakan adalah musana mudzakkar memakainya alladhani, kan sesuai kan. Berbeda halnya dengan isim mausul yang mustarok, satu lafaz dipakai untuk semua. Kita katakan ja'ani dhu qoma, ja'ani dhu qomat, ja'ani dhu qomata, ja'ani dhu qomu, ja'ani dhu kumna, semuanya pakai dhu. Aidnya mana? Aidnya beda-beda tergantung apa yang ada di fi'il, domir yang ada di fi'il tersebut, fa'ilnya, domir tersebut kan. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah. Ya, baik, berganti baca Abu Isa. Apa Abu Rizal, baca Abu Rizal. Tadi Abu Isa sudah ngikrob. Baca aja, baca matan. Nanti apa Ahmad yang ngikrob. Ada bintang tamu dari Papua. Abu Rizal Junedi ya. Nah, masya Allah, semangat dari Papua datang ke sini untuk dari Sorong macam apa datang ke sini untuk hadiri taklim yang biasanya ikut online. Barakallahu fikum. Wa amma za fasartu kauniha mausulan. Iya. An yataqaddama 'alaiha ma al-istihamiyatu nahu yas'alunaka madha yunfikuna au mani al-istihamiyatu nahu man za ja'aka. Iya, hasab, cukup Abu Rizal. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah wa amma dha adabun dha fa syartu qaniha mausulan, syarat dha sebagai isim mausul an yataqaddama 'alaiha, dha tersebut diawali mal istifhamiyah diawali oleh ma istifhamiyah, ma kata tanya yang dia itu isim. Nahu yas'alunaka madza yunfikun, contohnya yas'alunaka madza yunfikun. Naam. Barakalafikum. Dak di situ sebagai isim mausul yang diawali oleh ma istifhamiyah. Naam, yang diawali oleh ma istifhamiyah. Barakalafikum. Apa i'rabnya? Yas'alunaka, yas'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa alamati rafihi thubutun nun wal qaf dhamir mutasil mabni ala fathi fi mahalli rafin mafulun bihi awal ma isim istifham mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada, isim istifham. Nam dha ismu mausulin mabni ala sukun fi mahalli rafin khobar, isim mausul ya, namun kedudukannya khobar. sini. Naam. Kemudian apa tadi? Yunfikun, yunfikuna, yunfikuna fi'lun mudhari'un marfu', alamat rafihi thubutun nun, wal wawu dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun, wal jumlatu minal fi'lil wal fa'ili silatul mausul la mahala laha minal i'rab, wal a'id, mana a'idnya? Mahdhuf. Nah, selama ini kita contohkan a'idnya ada terus, sekarang a'idnya mahdhuf. Apa takdirnya? Ha yunfikunahu. Yas'alunaka madha yunfikunahu. Naam. Barakallahu fikum. Naam, kemudian jumlah minal mutada wal khobar, apa mana mutadanya? Ma. Mana khobarnya? Dha, itu ya. Fi mahali nasbin maful bihi sanin li yas'aluna. Maful bihi yang kedua untuk sa'ala itu, sa'ala yas'aluna. Karena sa'ala termasuk dari fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Au atau diawali oleh mal istifhamiyatu, diawali oleh ma istifhamiyah. Nahwu man ja man dha man dha ja'aka man dha ja'aka. Nah, kalau yang di atas makainya ma istifhamiyah, yang di bawah untuk mannya sama-sama istifhamiyah, isim yang dia memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, man dha ja'aka, apa i'rabnya? Man isim ismu istifhamin mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada, dha isim mausulin nam mabni ala sukun fi mahalli rafin khobar. Ja'aka ja'a fi'lun madin mabni ala fathi wal kaf dhamir muttasil mabni ala wa fa'iluhu, ya, ja'a fi'lun madin mabni ala fathi wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila dha. Nam. Lalu apa ini? Kaf. Dhamir muttasil mabni ala fathi fi mahli nasbin mafulun bihi wal jumlatu minal fi'li wal fa'il silatul mausul la mahala laha minal i'rab wal a'id, mana a'idnya? Mana a'id pada pada kalimat ini? Dhamir mustatir huwa yang fa'il tadi sebagai a'idnya. Naam. Barakallahu fikum. Huwa cocok kah untuk dha? Cocok. Nah, begitu juga selain selain huwa cocok, karena dha ini isim mausul yang mustarok, itu ya. Kalau ada enam lanjutan, Pak Ahmad, baca Pak Ahmad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala huwa an la takunu dha mulhotan bi an yuqaddara tarkibuha ma'a ma nahu madza sana'ta idza quddirat madza isman wahidatan murakkaban. Naam. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa an la takunu wa an la takuna dza mulhotan, dan dza tersebut tidak mulho, tidak dibatalkan. Maksudnya apa? Dha itu tetap sebagai isim mausul. Kalau dibatalkan maka menjadi apa? Menjadi bagian daripada isim istifham. Kalau dibatalkan, ya. Nah, wa la takuna dha mulghatan, dan dha tersebut tidak dibatalkan, maksudnya tetap beramal sebagai isim mausul. Bi an la yuqaddar tarkibuha ma'ama. Dibatalkan ini seperti apa? Seperti bi an yuqaddar, jika ditakdirkan tarkibuha rangkaiannya penggabungannya ini ma'ama sebagai satu kesatuan. Bi an yuqaddar tarkibuha ma'a, seperti apa? Seperti apa batalnya? Yaitu ketika dia ditakdirkan satu kesatuan, satu susunan dengan ma, itu. Satu susunan dengan ma. Berarti satu isim, madza itu dianggap satu isim. Bisa dimengerti? Nah, nahwu madza sana'ta. Madza sana'ta. Nah, kalau antum niatkan madza di sini satu isim, maka maka apa? Maka tidak ada isim mausul lagi di situ. Enggak ada isim mausul lagi. Semuanya isim istifham. Nah, idza qudirat madza isman wahidan murakkaban. Jika ditakdirkan madza adalah satu isim murakkab, satu isim yang tersusun. Nah, maka apa i'rabnya? I'rabnya di situ mafulun bihi muqaddam. mada ismu istifhamin mabni ala sukun, satu kesatuan. Mada ismu istifhamin mabni ala sukun, sukun pada apa? Pada alif setelah dha. Nah, mada ismu istifhamin mabni ala sukun fi mahali nasbin maful bihi muqaddam. Sonakta fi lun madin mabni ala sukun wa ta dhamir mutasil mabni ala fathi fi mahali rafin fa'il. Bisa dimengerti? Nah, bagaimana kalau kita mentakdirkan dua isim itu, bukan satu isim? Berarti ya dha-nya beramal. Berarti terdiri dari apa? Ma isim istifham, dha-nya isim isim mausul. Nah, ketika itu di i'rab seperti i'rab sebelumnya. Di i'rab seperti i'rab sebelumnya. Yaitu apa? Dipisah. Dan dha yang menjadi maful dan apa? Kata ma tadi sebagai mubtada lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Dari mana kita tahu apakah satu kesatuan atau dua isim? Nah, itu ya. Bisa diketahui dari badal. Dari penyebutan setelahnya badal. Misalkan kita tambah ucapan mada sonakta syaron am khairon. Itu. Mada sonakna syaron am khairon atau mada sonakna mada sonakta syarun am khairun. Nah, dari situ akan diketahui apakah maksud dari mada itu satu kesatuan atau isim yang dua isim yang salah satunya adalah isim mausul tadi. Nah, barakallahu fikum. Kalau badalnya mansub seperti itu berkata mada sonakta syaron am khairon, apa yang engkau buat kebaikan atau keburukan, nah, maka di situ satu kesatuan ya. Isim istifham satu kesatuan mada di situ, mada isim istifham nanti fi mahali nasbin mahulun bihi ya. Sonakta fi'il dan fa'il, syaron badal untuk isim istifham tadi, am harfu atfin apa lagi syaronnya maktuf. Mengerti? Nah, kalau mada sonakta syarun am khairun atau khairun am syarun, nah, maka maknya mubtada, dhanya khobarnya. Nah, khobar marfu kan, kalau khobar marfu bukan? Marfu. Maknya mubtada tadi isim ismu mausul mabli ala sukun fi mahalli rafin mubtada, dhanya apa tadi ma isim istifham mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada, dha-nya isim mausul mabni ala sukun fi mahali rafin khobarnya. Sonakta fi'ilun wa fa'ilun wal jumlatu silatul mausul la mahala la minal i'rab. Nam mana aidnya ha mahduf. Kemudian syarun badal li ma isim mausul tadi wa badalu marfu'in marfu'un misluhu alamat rafihi doma am harfu atfin apalagi khairun maktuf. Bisa dibedakan? Diulang. Bagaimana kita mengetahui mada di sini apakah dia itu satu kesatuan isim istifham ataukah terdiri dari isim istifham dan isim mausul? Artinya apakah dia itu satu isim atau dua isim? Dari mana kita tahu? Di antaranya dari badal. Nah, badal yang disebutkan di kalimat tersebut. Karena dari badal tersebut kita mengetahui apakah dha ma dha itu satu kesatuan isim istifham ataukah dha-nya isim mausul. Nah, antum berucap mada sonakta syaron am khairon. Mada sonakta syaron am khairon. Kalimat pertama, kalimat kedua mada sonakta syarun am khairun. Nah, pada kalimat pertama mada sonakta syaron am khairon, mada di situ apa? Satu kesatuan. Yaitu apa? Isim istifham fi mahali nasbin maful bihi muqaddam. Mada sonakta syarun am khairun, mada di situ apa? Maful istifham. Terdiri dari berapa isim? Dua. Dua isim. Yang pertama isim istifham berupa ma kedudukannya mubtada. Yang kedua isim mausul da kedudukannya khobar. Kalau isim mausul berarti mana silatul mausulnya? sonata tadi. Nah, jumlah fi'liyah tadi silatul mausul. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Abu Rijal? Bisa mengerti ya? Nah. Artinya sama. Nanya Mas Abdul. Iya. Udah. Apa? Sama artinya. Mada sona'ta, apa yang engkau perbuat? Apa yang engkau perbuat? Lalu arti yang kedua yang ada isim mausulnya, maladhi sona'ta, seperti itu. Apa yang engkau buat? Sama dalam bahasa Indonesia, sama artinya. Apa yang engkau buat? Apa yang engkau buat? Sama kan? Sama. Dalam i'rab aja berbeda, karena kaitannya dengan wajah yang keluar setelahnya i'rab itu. Apakah kita akan mengucap madza sona'ta syarun am khairun atau madza sona'ta syarun am khairun? Nah, itu. Ternyata dua-duanya bisa. Dari sisi apa bisa? Dari sisi tadi. Kalau dikatakan syarun am khairun dianggap sebagai dua isim. Kalau dikatakan syarun am khairun dianggap sebagai satu isim yang masing-masing tadi memiliki wajah i'rab tersendiri. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan Abu Salma. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullahu taala wa taftakirul mausulatu kulluha ila silatin mutaakhiratin anha wa aidin. Wasilatu jumlatun aw sibhuha. Fal jumlatu ma tarakkaba min fi'lin wa fa'ilin nahwu ja'a alladhi qama abuhu wa qawlihi ta'ala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu aw min mubtada'in wa khabarin nahwu ja'a alladhi abuhu qa'imun wa qawlihi ta'ala alladhi hum fihi mukhtalifun wa sibhu jumlati thalathatu asya'a. Hasib, cukup. Qala al-musarrif rahimahullah ta'ala wa taftaqirul mausulatu kulluha ila silatin mutaakhiratin anha wa aidin. Dan isim-isim mausul semuanya butuh kepada silah, yaitu silatul mausul mutaakhiratin anha, yang sila ini datang setelah isim mausul. Wa aid, dan butuh kepada aid atau adanya aid. Wasilatu, dan silah. Jumlatun au sibhu jumlah, bisa berupa jumlah ataupun sibhul jumlah. Nah, bisa berupa jumlah ismiyah, bisa juga jumlah fi'liyah. Sibhul jumlah yaitu berupa dzaraf dan mudhaf ilaih atau jar dan majrur. Qala fal jumlatu matarakkaba min, jumlah yaitu kalimat yang terdiri dari fi'lin wa fa'ilin, fi'il dan fa'il, nahwu ja'a alladhi qama abuhu. Ja'a alladhi qama abuhu. Nam ja'a fi'lun madin, alladhi ismu mausul mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il, qama fi'lun madin, abuhu fa'il di sini ya. Nam wa huwa mudhaf ha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Nam wal jumlatu minal fi'lil wal fa'il yaitu qama abuhu silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Mana aidnya? Mana aid? Hak pada abu itu. Hak pada abu. Sekarang fa'ilnya abuhu bukan huwa, karena fa'ilnya apa di situ? Dhohir. Kalau abu kita buang, bisa enggak? Abuhu kita buang. Bisa kita katakan apa? Ja'al ladhi koma, datang orang yang berdiri. Kalau kita tambah lagi amsi untuk lebih memperjelas ya. Ja'al ladhi koma amsi, datang orang yang berdiri kemarin. Misal gitu. Nah, maka ketika itu mana fa'ilnya koma? Ja'al ladhi koma. Dengar satir huwa, kembali ke aladhi. Mana aidnya? Aidnya mana? Untuk contoh yang kedua, ja'al ladhi koma. Aidnya domir satir huwa itu, yang sebagai fa'il sekaligus sebagai aid. Nah sekarang kalimatnya berbeda. Ja'alladhi koma abuhu. Mana fa'ilnya koma? Abuhu. Man a'idnya? A'idnya sekarang. Silatul mausulnya koma abuhu kan? Man a'idnya? Domir hak pada abuhu. Bisa dipengerti? Nah tadi disampaikan belajar isim mausul harus mengerti silatul mausul dan a'id. Sekarang diulang kalimatnya. Ja'alladhi koma. Ja'alladhi koma. Mana isim, mana silatul mausul? Ja'alladhi koma. Koma. Jumlah fi'liya. Fi'liya. Minal fi'lil wal fa'il yaitu koma dan fa'ilnya huwa. Iya enggak? Iya. Mana a'idnya? Huwa. Huwa. Ahsanta. Kalimat kedua. Ja'alladhi koma abuhu. Mana silatul mausulnya? Koma abuhu. Koma abuhu. Itu silatul mausulnya. Fi'il dan fa'il. Fi'ilnya koma abuhu fa'il. Mana a'idnya? Hu. Domir ha pada abuhu. Domir ha pada abuhu. Nah itu. Barakallahu fikum. Wa qalihi ta'ala alhamdulillahilladzi shadaqana wa'ada. Nah ini contoh untuk apa silatul mausul yang berupa jumlah fi'liyah lagi ya. Alhamdulillah, alhamdu mubtada, lillahi jar majrur khobar, alladzi sifat isim mausul fi mahali nasb, ismu mausulin mabni ala sukun fi mahali jarin sifat untuk lafzul jalalah Allah. 6. Sodakona, sodaka fi'ilun madin, fa'ilnya musatir jawazan huwa kembali ke alladzi. 6. Na maful bihi awal, wa'adahu maful bihi kedua. Mana silatul mausulnya? Fi'ilun wa fa'ilun. Yaitu apa? Sodakona. Nah, ada itu ya. Mana a'idnya? Mana sekarang cari a'id. A'id itu domir yang sesuai dengan isim mausul. Isim mausul di sini isim mausul nas, berarti harus sesuai kan? Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu. Mas segala puji hanya bagi Allah yang shadaqana wa'dahu, membenarkan janjinya kepada kami. Artinya yang benar janjinya terhadap kami. Mana? Apa tadi domir? Domir mustatir pada sodako yaud ila labul jalala Allah. Di situ antum lihat ada domir. Mana yang antum pilih? Sodako, sodakona ada huwa sama wa'dahu. Yang keduanya domir ini kembali menunjukkan kepada Allah SWT. Nah, mana yang antum pilih? Nah, yang kita pilih yang domir terdekat selagi keduanya benar menunjukkan kepada aladhi, semuanya menunjukkan kepada aladhi. Aladhi menunjukkan kepada siapa? Lafzul jalalah ya, kita ambil yang domir huwanya, huwa pada sodakona. Domir huwa sodakona menunjukkan kepada lafzul jalalah Allah, yaitu kembali ke aladhi di situ. Kalau dalam i'rab kembali ke aladhi. Wa'dahu juga kembali ke lafzul jalalah Allah, menunjukkan Allah SWT. Dan juga ke aladhi. Iya. Ahsanta. Berikutnya jumlah yang berikutnya, au min mubtada'in wa khobarin, atau berasal dari mubtada' dan khobar. Nahwu ja'alladhi abuhu qa'imun. Datang orang yang bapaknya berdiri. Datang orang yang bapaknya berdiri. 6. Ja'a fi'lun madin alladhi alladhi apa? Ismu mausulin mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Abuhu mubtada' wa huwa mudaf mudaf ilai qaimun khabar mubtada wal jumlatu min mubtada wa khabarihi minal wal jumlatu minal mubtada wa khabarihi silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Mana aidnya? Mana aid ha domir ha pada abuhu? Aidnya di situ. Aid itu domir, berupa domir atau yang akan disebutkan nanti ya. Saitnya silatul mausul berupa jumlah ismiyah. Nah di sini abuhu qaimun. Wa qalihi ta'ala alladhi hum fihi mukhtalifun. Naam, alladhi isim mausul mabni ala sukun fi mahali. Lihat kedudukan sebelumnya, fi mahali apa? Lihat kalimat sebelumnya. Naam. Bisa jadi dia menjadi sifat. Hum mubtada fihi jar majrur mukhtalifun khabar. Wa jumlatu minal mubtada wal khabar silatul mausul la mahala lahu minal i'rab. Mana aidnya? Alladhi hum fihi mukhtalifun, yang sesuai dengan alladhi mana? Domir mana? Alladhi, bukan alladhina, alladhi. Ha pada fihi. Coba baca sebelumnya. Amma yatasa'alun. Mereka saling bertanya tentang amma tentang apa mereka saling bertanya ya? Amma yatasa'alun, tentang apa mereka saling bertanya? Anin naba'il azim, tentang berita besar, yaitu kiamat kan. Anin naba'il azim, alladhi, yang berarti alladhi di situ isim mausul, kedudukannya sifat untuk naba' tadi, naba'il azim tadi. Mengerti? Naba' berarti dia membicarakan siapa naba'. Naba' ini mufrad mudzakkar bukan? Mufrad mudzakkar ya. Anin naba'il azim, alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentang berita besar itu. Yang mereka berselisih tentang berita besar tersebut. Nah, berarti silatul mausulnya adalah jumlah ismiyah hum fihi mukhtalifun, mana aidnya? Domir hak pada fihi. Mengganti siapa hak pada fihi itu? Mengganti fihinya, mengganti aladhi. Aladhinya untuk menunjuk musama yang itu nabak. Mengerti? Al fihi hak domir untuk mengganti siapa? Hah? Alladhi. Alladhinya untuk membicarakan siapa? An-naba. An-naba. Bisa dimengerti? Ahsantum. Wa sibhu jumlah ya, berikutnya adalah berupa sibul jumlah. Salah satu asya sibul jumlah ada tiga macam. Ahaduha dhorfu ja'anil ladhi indaka, berupa dhorob, datang orang yang berada di sisimu. Wa qalihi ta'ala ma indakum yanfad, apapun yang ada di sisi kalian yanfad, akan hancur, punah. Wa thani, yang kedua, jal wal majrur, jar majrur, nahwu ja'alladhi fiddari, datang orang yang berada di rumah. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa alqat ma fiha, mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Wa ta'alaqu dzarful wal majruru idza waqa'a silatan, dan dorob dan majrur, dorob dan jar majrur jika jatuh sebagai sebagai silatan, silatul musul. Nam ya ta'alaqu, keduanya berkaitan, muta'alik bi fi'lin mahdub, dengan fi'il mahdub, wujuban, secara wajib, wujub. Takdiruhu istaqara, takdirnya adalah istaqara. Nah, barakallahu fikum. Dan ini istaqara di sini mengandung apa? Mengandung sekaligus mengandung aid. Nah, yang mahdub di sini istaqara sekaligus mengandung aid. Dia itu silatul mausul sekaligus mengandung juga aid. Ja'al ladzi indaka, ja'ani ladzi indaka, ja'a fi'lun madin nun lil wiqaya ya. Domir bima ahli nasi nahul bihi muqaddam, alladhi fa'il indaka inda dharfun wahumudab kaf bima ahli jarin mudafun ilai. Mana silatul mausul? Mahduf. Nah, apa takdirnya? Istaqarra. Mana aidnya? Mana aidnya? Domir huwa pada istaqarra. Nah, itu selesai. Kalau kita baca, kita katakan, kalau dimunculkan kita baca ja'anilladzi istaqara indaka, ja'anilladzi istaqara indaka, namun hal itu tidak boleh. Orang Arab tidak boleh mengucapkan demikian ya, mereka melarang. Wajib mahdub, berarti antum hanya mengucap ja'alladzi indaka, tidak boleh mengucap ja'alladzi istaqara indaka, tidak boleh. Bisa dimengerti? Nah, barakallahu fikum. Atau contoh berikutnya apa di situ? Ja'alladhi fiddar. Coba di Arab, Abu Isa. Ja'alladhi fiddar. Ja'alladhi fiddari. Ja'a fi'lun madhin mabniun al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Alladhi. Alladhi ismun mawsulun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi harfu jarrin ad-dari ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasrah wal jar wal majrur silatal mausul la mahalla laha min al-i'rab. Silatul mausul yang jumlah yang mahdhuf tadi secara asal. Terus dipindahkan ke jar majrur atau ke dzaraf, itu bukan hakikat silatul mausulnya ya. Nah. Namun apa? Untuk memudahkan dalam i'rab saja itu. Barakallahu fikum. Karena itu disebutkan muta'alliq. Muta'alliq dengan apa? Muta'alliq dengan fi'il. Iya. Yeah. Tadi lupa dijelaskan ya. Ya, tapi untuk memudahkan kita i'rab seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Isa untuk memudahkan. Nah, jadi kita ucap ja'a alladzi fiddar ja'a fi'lun madin alladzi ismu mausul mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il fi harful jar dar majrur fi harful jar dar majrur fi wa jar majrur silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Hakikatnya yang menjadi silatul mausul adalah jumlah fi'liya yang mahdhuf itu yang ditakdirkan istaqara tadi. Ja'a alladzi istaqara fiddar. Nah, kenapa? Karena pada silatul mausul harus ada domir. Harus ada apa? Domir. Yang domir ini ya harus kembali kepada isim mausul. Kalau fiddar mana domirnya? Ada enggak fiddar? Nah, enggak ada kan? Nah itu. Kenapa tadi dikatakan yang asli pada silatul mausul adalah yang mahdhuf? Nah, karena silatul mausul itu harus mengandung domir yang domir tersebut sesuai dengan isim mausulnya. Sesuai dengan isim mausulnya. Bisa dimengerti? Naam. Barakallahu fikum. Istaqara ada enggak domirnya? Istaqara fi'lun madin ada domirnya. Apa domirnya? Domir satir huwa kembali ke aladhi. Nah, dan untuk memudahkan dalam i'rab dikatakan fiddar apa tadi? Isim mausul. Apa tadi? Silatul mausul. Fiddar silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Nah, hakikatnya yang menjadi silatul mausul adalah jumlah yang mahdhufa tadi. Nah, yaitu berupa istaqarra fiddar. Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang awal juga kalau kita i'rabnya dengan i'rab yang sederhana kita katakan untuk contoh yang awal ya. Ja'ani ja'a fi'lun madin nun bilil wiqaya ya maf'ulun bihi muqaddam alladzi fa'il indaka inda dzaraf ka fi mahalli jarrin mudhafin ilai dzaraf mudhafin ilai silatul mausul. Nah, muta'alliq bi silatul mausul untuk kalau i'rab muda yang hakikatnya mana silatul mausulnya? Jumlah yang mahdhuf ya atau istaqarra. Nah, kemudian jumlah yang mahdhuf ini yang istaqarra ini disebut dengan muta'alliq. Nah, itu. Jumlah yang mahdhuf ini istaqarra ini disebut dengan muta'alliq. Yang asalnya dia adalah yang asalnya adalah apa? Silatul mausul. Ja'alladzi indaka. Nah, indaka meskipun ada domir tapi enggak cocok dengan alladzi. Karena alat itu untuk mufrad mudzakkar yang dibicarakan adalah bukan mukhatabnya. Barakallahu fikum. Ja'alladzi indaka datang yang ada di sisimu. Orang yang ada di sisimu. Takdirnya ja'alladzi istaqara indaka. Nah, maka ketika itu i'rabnya berubah menjadi muta'alliq ya. I'rabnya berubah menjadi apa? Muta'alliq. maksudnya untuk yang istaqara tadi kita katakan muta'aliknya. Nah, kita ulang untuk berkaitan dengan i'rab yang istaqaranya. Ja'ani, ja'anil ladzi indaka, ja'a fi'lun madin, nun lil wiqaya, ya maful bihi muqaddam, alladzi isim mausul fi mahali rafin fa'il, indaka inda dzarfur wa hum mudaf ka fi mahali jarin mudafun ilai wa dzarfun wa mudafun ilai muta'alikun bi istaqarra. Ada tu. Enam. Dzarfun wa mudafun ilai silatul mausul la mahalalah minal i'rab wal a'id dhamir fi istaqarra. Dhamir huwa. Ja'a alladzi fid dar, ja'a fi'lun madin, alladzi ismu mausul mabni 'ala sukun fi mahali rafin fa'il fi harful jar dar majrur fi fi. Jar majrur silatul mausul la mahalalah minal i'rab muta'alliq muta'alliqani fi istaqarra. Nah, wal a'id dhamir mustatir fi istaqarra. Huwa. A'idnya. Ya, qala musannif rahimahullah wa ta'ala qul dzarfu wal jar wal majrur idza waqa'a silatan bi fi'lin mahdhufin wujuban takdiruhu istaqarra. Dan dzarf dan jar majrur apabila jatuh sebagai silatul mausul maka muta'alliq dengan fi'il mahdhuf secara wajib takdirnya adalah istaqarra yang tadi disebutkan. Ja'anil ja'anil ladzi indaka takdirnya ja'anil ladzi istaqarra indaka. Ja'al ladzi fidar takdirnya ja'al ladzi istaqarra fidar. Nah. Wa tsalitsu sifatus sharihatu, yang ketiga adalah sifat shariha. Untuk apa ini? Untuk silatul mausul berupa sifat shariha. Nah. Yaitu isim fa'il, isim maf'ul yang beral. Tidak termasuk sifat musyabaha ya. Al-muradu bi ismul fa'il wal ismul maf'ul, maksudnya adalah isim fa'il dan isim maf'ul, wa takhtasu bil alifi wal lam, dan khusus ini yang beralif lam, yang beral, kama taqaddam, seperti yang telah lewat. Contohnya apa? Ja'anid dharibu zaidan, ja'anid ja'anid dharibu zaidan. Nah, sama dengan mengucap ja'anil ladzi daraba zaidan. Isim maf'ul kan, bukan ad-dharibu, isim maf'ul. Contoh lainnya apa? Contohnya hadharal mukramu, hadharal mukramu sama dengan ucap hadharal ladzi yukramu. 6. Barakallahu fikum. Iya. Kita cukupkan. Masih sedikit banget ya untuk aidnya. Ya, kita baca secara ringkas. Qala al-musannif rahimahullah wal aidu dan aid aid domirun mutabikun lil mausul, domir yang sesuai dengan isi mausul, fil ifrat wa tasnia wal jam'i, pada mufrat, muthana dan jama'nya, wa tazkir wa ta'nis, dan juga pada mudakar dan mu'anasnya, kama taqaddam fil amthilatil madhkura, seperti yang telah lewat pada contoh-contoh yang disebutkan di atas. Wa qad yuhdafu, dan terkadang domir dihapus, domir a'id ini terkadang dihapus. 6. Tulang, apa itu a'id? Domir mutafik, domir yang sesuai dengan isim mausul. Sesuai dari sisi apa? Mufrad, musana dan jamaknya, mudakar dan mu'anasnya, seperti pada contoh yang telah lewat. Terkadang domir ini dihapus, seperti pada contoh lanan zi'anna mingkuli si'atin ayyuhum asyaddu. Mana isim mausulnya? Ayyun, pada ayyuhum disitu isim mausul. Nah, mana silatul mausulnya? Berupa silatul mausul hum asyaddu, jumlah ismiyah. 6. Mana domirnya? Domirnya mahdub huwa, karena takdirnya adalah alladzi huwa asyaddu. 6. Alladzi huwa asyad. Barakallahu fikum. Qala wa ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Wa ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Takdirnya apa? Alladzi tusirunahu walladzi tu'linunahu, yaitu ada domir ha yang mahdhuf pada tusiruna dan tu'linun. 6. Wa nahwu, dan pada contoh berikutnya yashrabu mimma yashrabun, wa yashrabu mimma yashrabun ay minalladhi tashrabuna minhu. Domirnya pada huruf jar yang mahdhuf beserta serta domirnya. Apa? Aidnya ada pada domir yang ada pada jar majrur yang keduanya mahdhuf. Wa yashrabuna mimma yashrabun, dan dia meminum mimma dari apa yang kalian minum. Dan dia meminum dari apa yang kalian minum. Naam. Barakallahu fikum. Saidnya aidnya domir yang mahdhuf pada takdir minhu. Domir yang mahdhuf pada takdir minhu. Barakallahu fikum. Naam, kita irob yang terakhir ini, ayat yang terakhir yang kita baca ini. Naam, wayashrabuna wayashrabu mimma yatashrabun. Wayashrabu mimma tashrabun. Naam. Barakallahu fikum. Al-wawu al-hasab maqabla yashrabu fi'lan mudhari'un. Naam, wa fa'iluhu mustatir jawazan huwa, kembali ke sebelumnya yang dibicarakan di ayat. Min harful jar ma min min harful jar yang min mudghamah ya, min mudghamah harful jar. Ma ismu mausul mabni ala sukun fi mahalli jarin. Naam. Tashrabun fi'lun mudhari'un marfu ala madrafihi thubutun nun. Wa wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wa jumlatu minal fi'lil wal fa'ili silatul mausul la mahala laha minal i'rab wal a'id dhamir mahdhub taqdiruhu minhu. Wa yashrabun wa yashrabu mimma tashrabun. Barakallahu fikum. Pada pertemuan mendatang kita akan melanjutkan pada al-mu'arraf fil ada, ma'rifat yang kelima, yaitu ma'rifat dengan al-ada berupa al. Naam. Ada pertanyaan? Kembali, yang kembali, a'id yang kembali. A'id silatul mausul berupa tadi jumlah kata sambung. Ada isim mausul harus memiliki kata sambungnya apa? Ya, isim mausul harus memiliki silatul mausul. Apa silatul mausul? Kalimat sambung. Harus memiliki kalimat sambung. Isim mausul kata sambung harus memiliki silatul mausul, kalimat sambung. Yang kalimat sambung itu ada aidnya, ada domir. Yang domir ini kembali kepada isim mausul tadi, kata sambung. Nah, sederhananya begitu menerjemahkannya. Apa isim mausul? Kata sambung yang diartikannya yang itu kan, baik untuk mudzakkar, muannas, jamak, mufrad, mutsanna, semuanya kita artikan yang isim mausul, kata sambung isim mausul. Kata sambung ini memiliki kalimat sambung. Mana kalimat sambungnya? Berupa jumlah fi'liyah atau berupa jumlah ismiyah atau dorof atau jar majrur. Nah, itu memiliki apa? Kalimat sambung. Yang dalam kalimat sambung itu harus ada domir yang sesuai dengan isim mausul. Kalau isim mausulnya nas, berarti harus sesuai penggunaannya, karena nas itu satu lafadz untuk satu musamma muayyan. Adapun yang mustarok, satu lafadz bisa dipakai untuk semua. Nah. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan untuk besok pagi libur ya. Karena di ma'had kita akan ada muhadhara Ustaz siapa? Ustaz Qomar, hafizahullah insyaallah taala. Sehingga besok kita libur. Naam. Dan untuk durusul lugha 3, naam, secara asal kita adakan setiap malam, malam Sabtu, malam Ahad dan malam Senin, itu secara asal, kecuali kalau hujan deras atau karena ada udzur-udzur tertentu maka diliburkan. Dan mohon maaf untuk DL3-nya lebih panjang waktunya, karena kami berusaha untuk satu pertemuan satu pelajaran, satu dars, kayak seperti tadi malam kami bahas satu jam lebih sedikit dan selesai satu pelajaran ya. Pelajaran berapa tadi malam? 17. Pelajaran 17. 6. Barakallahu fikum. Ya, itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.